Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Idul Fitri diyafatan kubra lil mu'minin wal muslimin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai, kembali kita di bulan Syawal yang begitu indah, yang dimulai beberapa hari yang lewat ini dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Begitu indahnya mengumandangkan, bergema sampai ke langit sana, seakan-akan seluruhnya bertauhid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, kembali kita memasuki acara penyejuk iman, yaitu masuk sekarang dalam ayat 3 dari surah Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-laylan nahar. Inna fi dhalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan dialah Allah yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya juga semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutup malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat ini adalah memberikan kita penjelasan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang alam. Dengan berfirman maddal arda, Allah telah membentangkan bumi, yang maknanya adalah di depan mata kita dan dihamparkan dengan sangat luasnya, sehingga manusia satu pun tak mampu menghitung bagaimana luasnya yang seharusnya dihitung sebagaimana yang telah Allah ciptakan. Ada yang memberikan makna kata-kata madda itu dengan kata-kata bassato atau bastun. Namun menurut Imam Mutawalli Sa'rawi, kata bassato itu artinya mengikuti makna madda. Dari pemahaman kata-kata bassato inilah timbul pendapat yang menolak bentuk bumi disebut bulat. Maka kita sudah dihamparkan Allah, maka kita sendirilah yang mengkajinya, yang begitu banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari Allah menciptakan bumi ini. Dari kata madda dengan bassato saja sudah ada orang yang, para ulama atau para mufasir, sudah berbeda pendapat. Tapi berbeda pendapat itu adalah pada hal-hal ilmu pengetahuan saja. Tapi keyakinan kita sangat yakin semuanya ini yang telah kita nikmati selama ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas kepada manusia untuk menjadi merenungan bagi kita semua, agar kita dapat memaknai hidup ini bagaimana Allah sudah sangat sempurna ilmu menciptakan segala sesuatunya, sampai kepada buah-buahan Allah juga ciptakan, yaitu berpasang-pasangan, sehingga dengan pasang-pasangan itulah terjadi pemuaian sehingga kita dapat menikmati buahnya. Begitu juga Allah sebutkan dalam firman ini bagaimana Allah menggantikan malam dengan siang, sesungguhnya itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Sekali lagi, di sini selalu disebutkan dalam firman Allah bagi kaum yang memikirkannya. Mungkin ini akan dijelaskan nanti kepada saudara kita ataupun narasumber kita, yaitu Ustadz Perdana ataupun Ustadz Zainal Arifin. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul. Semakin kita dibawa kepada suatu pemahaman yang lebih mendalam bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha berkuasa atas segala sesuatu dan penentu atas segala sesuatu. Kalau di dalam ayat 2 sudah digambarkan bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur perjalanan siang dan malam. Di dalam keterangan ayat 3 ini Allah mengatakan maddal arda, Allah bentangkan bumi, wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, keindahan-keindahan pegunungan, kemudian sungai-sungai yang begitu menarik untuk dilihat dan dinikmati, begitu juga dengan buah-buahan, ya, yang menjadi kesenangan untuk dinikmati. Yughshil laylan nahar, kemudian bagaimana pergantian siang dan malam, semua itu adalah merupakan bukti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini. Wa huwal ladzi maddal arda, tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Fajrul bagaimana pemahaman dan gambaran yang diberikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi ketika memaknakan maddal arda. Cuma satu hal yang penting untuk kita pahami di sini adalah bahwa ketika Allah mengatakan maddal arda waja'alalakumul arda mahda, Allah menjadikan bagi kamu itu bumi yang terbentang dengan luas. Satu hal yang harus kita pahami di sini adalah bahwa bumi Allah ini luas. Bumi Allah ini tidak bertepi. Oleh karena itu tidak ada alasan, memberikan inspirasi, semangat bagi setiap orang untuk bekerja dengan baik. Karena dia bisa mencari rezeki Allah di bumi manapun. Bumi Allah terbentang begitu luas, silakan untuk dimanfaatkan, silakan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, silakan untuk diberdayakan bumi Allah. Ya ibadi inna ardi wasi'ah, wahai hambaku, sesungguhnya bumiku itu adalah suatu yang sangat luas. Jadi tidak ada alasan bahwa ada orang yang mati kelaparan hanya gara-gara kekurangan makanan. Ada orang yang putus asa karena jatuh pada suatu kerja tidak berhasil, ya, atau dia ingin menjadi pegawai atau ingin menjadi bekerja di instansi perusahaan tidak berhasil, dia menganggap hidupnya sudah berakhir. Tidak, karena bumi Allah luas dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang mau bekerja dan berusaha, ya. Allah sudah mengatakan bahwa buminya itu luas. Dan yang paling pokok lagi adalah bagaimana kita mencoba untuk meluaskan jiwa kita, melapangkan dada kita, sehingga akhirnya bumi Allah yang luas ini tampak semakin luas. Permasalahan utamanya adalah ketika kita tahu bahwa bumi Allah luas, kita mampu berjalan kemanapun. Tetapi karena jiwa kita yang sempit, akhirnya kita merasakan banyak sekali semakin tersekat-sekatnya bumi Allah di hadapan kita, sehingga semakin menyulitkan kita untuk bergerak dan melakukan aktivitas kita. Oleh karena itu, ketika keberadaan kita di bulan Syawal ini, di hari yang begitu fitrah dan suci ini, mari, satu hal yang perlu kita lakukan dan yang terbaik untuk kita lakukan adalah coba lapangkan dada, maafkan kesalahan orang lain, mencoba untuk menjadi orang yang lebih mulia dengan meminta maaf kepada orang lain, sehingga akhirnya semakin indah bumi ini, semakin luas gerak kita, semakin mudah kita untuk kesana kemari melakukan berbagai aktivitas. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kata menyerah bagi seorang mukmin, karena dia tahu Allah melapangkan bumi baginya dan dia tahu Allah selalu bersama dirinya. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq dan Ustadz Perdana. Bila pada ayat kedua dari surat Ar-Ra'd mengajak kita untuk mengkaji tentang alam semesta, langit dan bumi, maka pada ayat ketiga hari ini Allah lebih mengkhususkan tentang apa yang terjadi di bumi ini. Karena apa? Seluas apapun langit, tetap saja kita banyak yang tidak mengetahuinya. kita tidak tahu misteri apa yang terjadi di langit. Tapi di hadapan kita ada bumi yang kecil yang disebut dengan planet biru, sehingga di planet biru yang kecil ini kita penduduk di dalamnya lebih banyak tahu apa yang ada di dalamnya. Untuk itu ayat 3 ini merupakan pengkhususan dari apa yang dijabarkan Allah secara global pada ayat kedua. Ayat ketiga ini mengatakan, lihatlah bumi yang terbentang. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, terbentang bukti bahwa bumi ini bulat. Karena apa? Karena kalaulah kita melihat di mana-mana terbentang, maka akhirnya dia bulat. Kalau tidak bulat, berarti ada sisi dan sudut di dalamnya. Dan sudut itu bukan berarti terbentang. Jadi terbentang identik dengan bulat. Itu yang pertama. Kedua, yang membentang bumi ini adalah Allah. Allah juga menciptakan gunung dan sungai. Kita melihatnya. Tidak ada satu makhluk pun yang mengatakan sayalah pencipta gunung dan sayalah pembuat sungai. Kemudian di sisi lain, lebih mengkerucut lagi ke dalam, lihatlah apa yang dihasilkan oleh sungai dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur berkat air yang ada di sekelilingnya. Ada pohon yang merupakan tanaman yang terjadi berkat pertemuan jantan dan betina. Yuksil lailan nahar, selalu menutup siang dan malam, malam dan siang silih bekerja kejar-kejaran. Kata-kata yuksi, saling menutup, suatu ungkapan yang indah. Karena apa? Karena malam tidak pernah berakhir, sebagaimana siang juga tidak pernah berakhir. Tentu orang yang berpikir akan fenomena alam ini, ayat-ayat kauniyah ini, akan sampai pada titik subhana ma khalaqta haza batila faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Bila setelah melihat fenomena alam ini juga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesimpulannya adalah bahwasanya Allah mengajak kita untuk merenungkan ciptaan Allah yang begitu indahnya. Di situ terdapat tanda-tanda kekuasaannya. Bukanlah kita diajak untuk menceritakan satu sama lainnya sehingga memperkecil keagungan Allah itu dengan pandangan mata kita yang penuh dengan keterbatasan. Mudah-mudahan dari ini semua Allah Subhanahu wa taala dapat mengajak kita dan memberikan kita kesempatan untuk kesana yang lebih bagus lagi, sehingga Amin. Kita dapat memaknai bagaimana Allah mengajak kita tentang kekuasaan yang Allah ciptakan untuk kita semuanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang bisa mengambil?